Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, yaitu sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seluruhnya adalah kamal, adalah sifat yang sempurna. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Ya, mengapa kita menetapkan sifat yang telah Allah Ta'ala tetapkan? Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita tidak lebih tahu daripada Allah. Kalau menafikan, tidak, Allah tidak memiliki sifat ini. Berarti siapa yang lebih tahu? Apakah Allah ataukah engkau yang lebih tahu? Allah Ta'ala lebih tahu tentang dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benar ucapannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling bagus penyampaiannya. Bahasanya, bahasa Al-Quran, balaghahnya. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tanpa adanya keraguan? Ya, karena keraguan itu terjadi apabila yang menyampaikan adalah orang yang bodoh, atau yang menyampaikan pendusta, atau dia berilmu, dia bukan pendusta, akan tetapi tidak pandai dalam menyampaikan, ya, sehingga boleh untuk ditolak beritanya. Akan tetapi itu semuanya dinafikan dari Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui, lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benar ucapannya, jauh dari kedustaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling bagus dalam penyampaiannya di dalam Al-Quran. Sehingga wajib untuk kita tetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan sifat-sifat Allah Ta'ala, wajib bagi kita untuk membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah paling tahu tentang Rabb-nya dibandingkan dengan seluruh manusia. Dibandingkan dengan yang lainnya, Rasulullah lebih paham, lebih ngerti tentang Allah, tentang Rabb-nya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling benar beritanya, jauh dari kedustaan. Dan Rasulullah paling semangat menasihati umatnya, sehingga wajib bagi kita untuk membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk menetapkannya. Tanpa adanya keraguan, yaitu ditetapkan dengan makna yang hakiki. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ditetapkan dengan makna yang hakiki, yang sebenarnya, ya, bukan kiasan majas, benar-benar turun. Bagaimana kaifiyahnya? Kaifiyahnya wallahu a'lam bissawab. Ya. Maknanya sebagaimana lafadznya. Hakiki, tangan ya tangan. Ya, betis ya betis. Kaki ya kaki. Dari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, wajah ya wajah, maknanya sebagaimana lafadznya. Tidak ditakwil. Akan tetapi bagaimana kaifiah tangan? Bagaimana kaifiah wajah? Bagaimana kaifiah betis? Bagaimana kaifiah ini dan itu? Yang telah kita uraikan pada pertemuan yang lalu beserta dengan dalil-dalilnya, yaitu semuanya wallahu a'lam bissawab. Tidak sama dengan makhluk. Ya, itu semuanya tidak sama dengan makhluk. Dan kaifiahnya wallahu a'lam bissawab, ditetapkan makna dengan makna yang hakiki, akan tetapi diserahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau menetapkan sifat berarti menyamakan makhluk. Tidak. Tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu. Kita menetapkan sifat tanpa menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, karena kaifiahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dan sifat yang berikutnya adalah sifat salbiyah. Sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seluruhnya adalah sifat kurang. Seperti mati, seperti tidur, seperti jahil, kebodohan, wanisian, lupa, wal ajis, lemah, wata'ab, capek. Itu semuanya adalah sifat salbiyah, sifat yang ditiadakan, yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya adalah sifat kurang. Akan tapi wajib bagi kita menafikan sifat tersebut bersamaan dengan apa? Menetapkan kebalikannya dengan sisi yang sempurna. Dinafikan akan tidak hanya nafi saja, akan tetapi disertakan dengan apa? Disertai dengan menetapkan lawannya, menetapkan kebalikannya, kebalikannya dengan sisi yang sempurna. Allah Ta'ala tidak mati. Karena apa? Karena Allah Maha hidup dengan hidup yang sempurna. Allah tidak tidur. Kenapa? Karena Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup, sehingga Allah Ta'ala tidak tidur, tidak ngantuk. Karena hidup Allah itu adalah sempurna. Karena Allah hidup, karena Allah Subhanahu wa taala menegakkan zat-Nya sendiri dan juga menegakkan yang lainnya, makhluk-Nya, menciptakan, mengatur, ya, menguasai, sehingga tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak jahil, tidak bodoh, karena apa? Kesempurnaan ilmunya. Allah tidak lupa, karena Allah Subhanahu wa taala sempurna ilmunya. Allah tidak lemah, karena sempurna kemampuannya. Allah tidak capek, karena sempurna kekuatannya. Ya, harus ditetapkan lawannya dengan sisi yang sempurna. Ya. Kenapa harus begitu? Li'annan nafya adamun wal adamu laisa bisyai' fadlan an ayyakuna kamalan. Ya. Kenapa harus ditetapkan dengan sisi yang sempurna? Karena hanya nafi saja adalah adam, adalah tidak ada. Hanya nafi saja itu tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana bisa dikatakan sempurna? Ini sebagaimana barakallahu fikum, sebagaimana ahlul bid'ah, mereka menetapkan sifat manfiyah saja. Mereka mengatakan Allah tidak capek. Apakah mereka menetapkan Allah memiliki sifatul quwwah? Tidak. Karena mereka tidak menetapkan sifat. Tidak ada sifat. Jahmiyah mengingkari nama-nama dan sifat. Mu'tazilah menetapkan nama-nama dan mengingkari sifat-sifat. Kemudian Asy'ariyah menetapkan nama-nama dan menetapkan 20 sifat. Sehingga kalau tidak menetapkan sifat berarti nafi saja. Allah tidak capek. Begitu. Allah tidak jahil. Apakah mereka menetapkan sifatul ilm? Tidak. Allah tidak memiliki sifat ilm. Allah Maha tahu tapi tanpa ilmu. Ya, karena apa? Karena mereka mengatakan bahwasanya sifat itu adalah makhluk. Allah Ta'ala menciptakan sifat. Karena mereka meyakini sifat itu adalah makhluk. Bukan sifat itu bagian dari zat Allah, bukan. Tapi sifat itu adalah makhluk. Allah Ta'ala menciptakan ilmu. Allah menciptakan penglihatan. Allah Ta'ala menciptakan, ya, sifat-sifat, menciptakan kekuatan, menciptakan kudrah, menciptakan hikmah, menciptakan mahabbah, menciptakan ridha, menciptakan kemarahan, ghadab, dan sebagainya. Sifat-sifat itu adalah makhluk, ya, sehingga mereka hanya menafikan saja tanpa menetapkan lawan dari nafi itu. Maka kalau hanya menafikan saja, ini bukan kesempurnaan. Ya, tidak dikatakan sempurna, karena nafi itu tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, bagaimana bisa sempurna? Bagaimana Allah Ta'ala bisa disifati dengan sifat yang sempurna kalau hanya nafi saja? Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah Ta'ala, وَلِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْمَحَلَّهُ فَلَا يَكُونُ كَمَالًا. Ya. Karena nafi itu kadang-kadang terjadi karena tidak bisa menerima, karena sesuatu yang dinafikan itu tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima sifat yang dinafikan darinya. Sehingga nafi yang dinafikan dari sesuatu itu bukanlah suatu kesempurnaan. Maka nafi saja itu tidak cukup. Nah, kalau menafikan sifat dari Allah Ta'ala harus disertai apa? Sertai menetapkan lawannya dengan kesempurnaan. Ya. Kalau nafi saja bukan kesempurnaan. Karena sesuatu kadang-kadang dinafikan dari sesuatu itu, ya karena dia tidak bisa menerima penafian itu. Sehingga bukanlah suatu kesempurnaan. Ya, kama qulta, sebagaimana kalau kamu katakan al-jidaru la yadhlim. Ya, al-jidaru la yadhlim, tembok itu tidak berbuat zalim. Ya. Dinafikan kezaliman dari suatu tembok. Kalau dikatakan tembok itu tidak zalim, apakah ini pujian? Ya bukan. Ya, karena memang tembok itu tidak bisa melakukan kezaliman, sehingga kalau dikatakan tembok itu tidak zalim, ini bukan pujian. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, karena apa? Karena kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kamalul adl, kamalul hikmah, kesempurnaan hikmah. Kalau mereka kan tidak mau menetapkan Allah enggak zalim, sudah begitu aja. Nah, kalau Allah enggak zalim berarti Allah memiliki sifatul adl, memiliki sifat hikmah. Mereka apa mau menetapkan sifatul adl, sifatul hikmah bagi Allah Ta'ala? Tidak mau. Kalau Allah Ta'ala tidak zalim, berhenti sampai itu saja, ya itu bukan kesempurnaan, bukan pujian. Harus menetapkan lawannya. Kalau begitu Allah Ta'ala memiliki sifatul adl, memiliki sifatul hikmah. Harus begitu. Tapi mereka nyatanya apa? Tidak mau menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Tidak mau menetapkan sama sekali. Mereka katakan sifat itu adalah makhluk. Allah tidak memiliki sifatul adil, tidak memiliki sifatul hikmah. Akan tetapi adil wal hikmah itu adalah makhluk. Kalau hanya menafikan begitu saja, Allah tidak zalim, sudah berhenti. Itu tidak apa? Tidak itu bukan pujian. Seperti kalau dikatakan tembok itu tidak zalim, ini bukan pujian. Karena apa? Tembok itu tidak bisa menerima perbuatan. Memang enggak bisa berbuat zalim. Wa qad yakunu lil ajzi 'anil qiyami bihi fayakunu naqsan. Dan kadang-kadang penafian itu dikarenakan lemah dari melakukan apa yang dinafikan, sehingga penafian padanya adalah cacat, kurang, bukan kesempurnaan. Contohnya, kubailatun la yaghdiruna bi zimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Satu kabilah, kabilah yang kecil, mereka tidaklah berkhianat terhadap perjanjian. Jadi dinafikan dari kabilah ini apa? Sifatul khianah, sifatul fadr, sifatul khianah. Enggak, mereka tidak akan mengkhianati perjanjian. Apakah ini pujian? Bukan. Bahkan ini merupakan apa? Celaan. Mereka enggak bisa berkhianat. Karena apa? Lemah. Mau berkhianat gimana? Enggak memiliki kemampuan. Kalau kabilah seperti ini dikatakan mereka tidak mampu, mereka tidak tidaklah akan mengkhianati perjanjian, ini bukan pujian. Bahkan ini merupakan, ini menunjukkan lemahnya mereka. Ya, karena mereka tidak memiliki kekuatan, bagaimana mau berkhianat. Ya, kalau kabilah besar, memiliki kekuatan, memiliki pasukan, terus kemudian tidak berkhianat, ini pujian. Karena mereka mampu melakukan pengkhianatan tapi tidak melakukannya, ini pujian. Ya. Wala yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Kabilah-kabilah itu, kabilah yang kecil itu tidaklah akan mendzalimi manusia sekecil apapun, habbata khardal. Ya, walaupun itu satu biji khardal, biji yang terkecil, mereka tidaklah akan mendzalimi orang. Ya, tidak mendzalimi di sini apakah karena baik? Enggak. Karena apa? Enggak mampu mendzalimi orang. Jadi sifat dinafikan sifat dzulm di sini bukan pujian, akan tetapi ini menunjukkan apa? Perendahan. Nah, ya, jadi di sini masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau menafikan sifat dari Allah Ta'ala tidak cukup menafikan saja, harus disertai dengan penetapan sifat al-kamal. Harus disertai dengan penetapan sifat yang sempurna. Ya, lawannya, lawan dari nafi itu dengan sifat yang sempurna. Ya, akan tetapi mereka ahlu ta'til, mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya menafikan saja. Yang mereka terima hanya sifat manfiyah. Yang diterima adalah sifat manfiyah, karena sifat manfiyah ini tidak ada pada Allah. Ya, sifat manfiyah ini tidak ada pada Allah, sehingga mereka terima Allah tidak capek, Allah tidak zalim, Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah buta, ya tidak tuli dan sebagainya. Ya, dari sifat-sifat manfiyah itu mereka terima, mereka tetapkan. Karena memang sifat manfiyah itu tidak ada pada Allah. Apakah mereka menetapkan Allah tidak tuli berarti Allah memiliki sifat mendengar? Tidak. Mereka menafikan Allah tidak capek, apakah mereka menetapkan sifatul quwwah? Tidak. Mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala tidak buta, apakah mereka menetapkan Allah itu melihat, memiliki sifat melihat? Tidak. Kalau menafikan saja, ini bukan menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nafi itu tidak ada, kalau tidak ditetapkan kesempurnaan, tidak ditetapkan lawannya dengan sempurna, kebalikannya dengan sempurna, maka yang tidak ada itu bukanlah kesempurnaan. Karena nafi itu tidak ada, dan tidak ada itu tidak bisa dipahami secara sempurna kalau tidak ditetapkan lawannya dengan sifat subutiyah yang sempurna. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan kaidah yang keempat dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. As-sifat as-subutiyah sifatu madhin wa kamalin. Sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat terpuji dan sempurna. Kullama katsurat wa tanawwa'at. Semakin sifat-sifat itu banyak disebutkan dan bermacam-macam penyebutannya atau pendalilannya, zahara tampak bagi kita min kamalil mausuf, dari kesempurnaan Allah yang disifati dengan sifat-sifat tersebut, ma huwa aksar, lebih banyak kesempurnaannya, bertambah kesempurnaan demi kesempurnaan. Disebutkan satu sifat itu sempurna, kalau ditambah ya satu sifat itu sempurna, kemudian disebutkan dua sifat berarti dua kali sempurna, disebutkan tiga sifat berarti tiga kali sempurna, empat sifat empat kali kesempurnaan, berarti semakin banyak kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini apa? Zahara, yang tampak bagi kita. Ya, ya ini apabila disebutkan berbagai sifat-sifat, bermacam-macam sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin paham, semakin mengerti akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sudah sempurna, walaupun kita tahu ataupun tidak tahu itu sama saja. Apakah kita ngerti sifat Allah? Apakah disebutkan kepada kita sifat-sifat Allah sehingga kita tahu, paham, atau kita enggak tahu, itu sama saja. Allah itu sudah sempurna. Allah sempurna dan sangat sempurna, sempurna. Ya. Baik kita tahu ataupun tidak tahu, Allah itu sudah sempurna. Akan tetapi ini semakin sempurna, maksudnya apa? Yaitu yang tampak bagi kita. Kita semakin faham kesempurnaan sifat Allah Ta'ala apabila sifat itu disebutkan berbagai macam-macamnya. Contohnya contoh pada makhluk ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang tinggi. Allah dikatakan Bakr Qawiyun. Bakr adalah orang yang kuat. Kuat ini sempurna bukan? Sempurna. Ya. Nah, terus kemudian ditambah lagi, Bakr itu kuat, Zakiyun cerdas dan syuja pemberani. Ya. Ya. Kuat, cerdas, pemberani. Berarti berapa kesempurnaannya? Ya bukan cuma satu kesempurnaannya, lebih. Dan demikian juga Allah Ta'ala memiliki permisalan yang tinggi. Tatkala disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala itu banyak, semakin kita mengerti, semakin kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita mengerti betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Sering di dalam Al-Quran disebutkan Al-Azizul Hakim. Allah Ta'ala itu Al-Azizul Hakim. Ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Sami'un Alim. Ya, seluruh nama terkandung di dalamnya makna sifat. Al-Aziz terkandung di dalamnya sifat Al-Izzah. Kemudian ditambah apa lagi? Al-Hakim terkandung padanya sifat Al-Hikmah. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disertai dengan bijaksana. Ya. Dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, dalam seluruh ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya itu disertai dengan hikmah. Ya. Apa lawan dari hikmah? Lawannya itu asal-asalan atau ngawur, itu tidak hikmah. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, di antara mereka ada yang aziz, perkasa, memiliki kekuasaan. Ya, tentunya tidak sama antara izzahnya Allah dengan makhluk. Di antara makhluk ada yang memiliki izzah, keperkasaan, kedudukan. Apakah semua makhluk yang memiliki kekuasaan, keperkasaan, kemudian dia hikmah, bisa adil? Ya tidak mesti. Ya kadang adil, kadang tidak. Atau relatif. Dari dipandang oleh sebagian orang, mereka menilai ini adalah kebijaksanaan yang adil, tapi yang lainnya memandang itu tidak adil. Atau kadang benar-benar adil, kadang-kadang tidak. Ya. Izzahnya itu disertai dengan kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan. Atau izzahnya itu disertai dengan kengawuran, disertai dengan kezaliman. Berbeda dengan izzahnya Allah, disertai dengan hikmah. Karena Allah Ta'ala itu apa? Azizun Hakim. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir, butuh kepada Allah, dan Allah Dia adalah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Maha Kaya, Ghani. Ini nama Allah Ta'ala Al-Ghani. Di dalamnya terdapat makna sifat Al-Ghina, kekayaan. Al-Hamid, ini nama Allah. Ya, terkandung di dalamnya makna sifat, yaitu sifatul hamdi, sifatul hamd, terpuji. Ya, Allah Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Terpuji. Dipuji dalam semua ucapannya dan dipuji dalam semua perbuatannya. Tapi Allah tidak butuh terhadap pujian-pujian tersebut. kalau hamba memuji Allah itu fungsinya adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah untuk dirinya sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Para siapa yang bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Ta'ala maha terpuji. Allah enggak butuh terhadap pujian. Allah tidak butuh terhadap syukurnya hamba. Hamba itu bersyukur ya untuk dirinya sendiri supaya bisa mendapatkan tambahan nikmat di dalam jannah, supaya selamat dari azab. Allah Ta'ala tidaklah bertambah kekuasaannya dengan banyaknya orang bersyukur, dengan banyaknya orang yang memuji, dan kekuasaan Allah tidak berkurang dengan banyaknya orang yang tidak mau bersyukur dan tidak mau memujinya. Ya, betul Adhan dulu. Kita tadi membicarakan tentang penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak disebutkan, semakin bertambah kesempurnaan, yaitu yang tampak bagi kita. Ya, adapun sifat Allah Ta'ala sendiri ya sempurna, sudah sempurna baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Akan tapi ini yang tampak bagi kita, yang jelas bagi kita. Semakin ngerti kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak sifat-sifat Allah Ta'ala yang diketahui, yang dipahami, semakin mengerti kesempurnaan Allah, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya yang lainnya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar Dia adalah yang maha perkasa dan maha penyayang. Aziz ini terkait dengan pertolongan Allah terhadap para rasulnya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Allah Ta'ala itu Al-Aziz, maha perkasa, sehingga Allah Ta'ala mengalahkan musuh-musuhnya para rasul dengan izzahnya. Dan Allah Ta'ala Rahim, penyayang, dengan rahmatnya Allah menolong para rasul. Dan dengan izzahnya Allah mengalahkan musuh-musuh mereka. Wa'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ketahuilah bahasanya Allah Ta'ala maha mampu terhadap segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Dengan ilmu dan kudrah, sehingga Allah Ta'ala menciptakan alam ini, mengatur alam ini. Ya. Karena semuanya itu terjadi dengan apa? Dengan adanya ilmu dan kudrah. Kalau seseorang ini permisalan pada makhluk, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Makhluk saja kalau ingin membuat sesuatu, kalau dia tidak tahu ilmunya, jadi apa enggak jadi? Enggak jadi. Atau dia punya ilmunya tapi tidak ada kemampuan secara fisik, atau tidak ada kemampuan untuk menyuruh orang membuat sesuatu yang dia inginkan. Maka sesuatu itu bisa terwujud apa enggak? Enggak terwujud. Sesuatu itu bisa diwujudkan kalau apa? Tahu ilmunya, terus kemudian ada kemampuannya. Kalau hilang salah satu, enggak akan terwujud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala mampu. Allah mengatur alam ini karena Allah Ta'ala tahu, memiliki ilmu, dan Allah Ta'ala memiliki kudrah, kemampuan. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa li hadza kanat as-sifatu as-subutiyyah allati akhbarallahu biha an nafsihi aktsaru bikatsirin min as-sifati as-salbiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itu, sifat-sifat subutiyah yang ditetapkan, yang Allah Ta'ala beritakan sifat-sifat tersebut tentang dirinya, itu lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah yang dinafikan, yang ditiadakan, sebagaimana ini maklum diketahui. Ya. Sifat subutiyah itu lebih banyak daripada sifat manfiyah. Karena manfiyah itu tidak ada pada Allah. Yang dinafikan itu lebih sedikit daripada yang ditetapkan. Kenapa? Ya karena sifat subutiyah itu kebanyakannya itu mufassal, rinci. Allah Ta'ala menyebutkan sifat sama, sifat al-basar, basar. Allah menyebutkan sifatun nuzul, sifatul rijal, sifatul ridha, ghadab, mahabbah, sifat rahmah, sifatul hikmah, sifatul maghfirah, dan sebagainya dari sifat-sifat yang telah kita sebutkan bagaimana penetapannya. Penetapan sifat diambil dari asma, dari makna yang dikandung oleh nama-nama, dan sifat-sifat Allah itu diambil dari fi'il, perbuatan, dan perbuatan Allah Ta'ala tidak dibatasi, sehingga sifat-sifat Allah tidak dibatasi. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu diambil secara nas penyebutan di dalam Al-Quran. Secara nas berarti sifatul wajah, sifatul rijal, sifat istiwa, dan lain-lain. Ya. Secara nas. Sehingga sifat subutiyah ini lebih banyak, karena kebanyakan dari sifat subutiyah itu disebutkan secara rinci satu persatu. Walaupun juga disebutkan secara global. Ada yang secara global, akan tetapi itu sedikit. Seperti ya, walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya, tentunya kita tahu pastinya nama-nama itu terkandung di dalamnya apa? Sifat-sifat. Ini apa? Global. Ya. Walillahil mathalul a'la, dan Allah Ta'ala memiliki al-mathal. Al-mathal artinya adalah al-wasf, memiliki sifat yang tinggi. Ya. Ini adalah apa? Global. Yaitu seluruh sifat itu tinggi. Dan seluruh sifat itu adalah sempurna. Ini adalah global. Ya. Dan selebihnya, selain daripada itu, kebanyakannya sifat-sifat itu disebutkan apa? Secara rinci satu per satu. Ya. Adapun sifat salbiyah, kebanyakannya disebutkan secara global dan disebutkan yang rinci, akan tetapi sedikit. Yang global contohnya laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, yaitu dari nama dan sifat-sifatnya. Ini global. Hal ta'lamu lahu samian, apakah kamu tahu yang sama baginya, yang sama bagi Allah nama dan sifatnya. Ini salbiyah yang dinafikan, yaitu tidak ada yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang sepanding, yang setara dengan Allah Ta'ala. Ini penafian secara global. Ya. Naam. Adapun yang rinci misalnya wa ma massana min luhum, tidaklah kami ditimpa rasa capek. Allah Ta'ala menafikan rasa capek. Allah Ta'ala menafikan ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Ta'ala menafikan al-walad, anak. Ini yang rinci. Jadi intinya apa? kalau sifat subutiyah itu banyaknya disebutkan secara rinci dan yang global sedikit. Adapun sifat salfiyah disebutkan kebanyakannya adalah global, yang rinci sedikit. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya bahwa sifat subutiyah itu lebih banyak daripada sifat manfiyah, ya, atau sifat salbiyah. Ya. Kemudian dibahas oleh Syekh Nusaim rahimahullah ta'ala, kapan sifat-sifat salbiyah itu disebutkan oleh Allah ta'ala? Kata beliau, ammas sifatus salbiyatu, adapun sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang dinafikan, falam tuzkar, tidaklah disebutkan ghaliban kebanyakannya, illa fil ahwalit taliyah, kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini. Sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang ditiadakan, itu disebutkan pada beberapa keadaan saja. Walaupun ini bukan pembatasan, akan tetapi ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Bukan maknanya pembatasan, karena ada ulama yang lainnya yang menyebutkan selain daripada ini. Berarti apa? Yang pertama, Allah ta'ala menafikan. Yang pertama adalah untuk bayan umumi kamalihi. Allah menyebutkan sifat salbiyah karena Allah menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah ta'ala. Kesempurnaan Allah ta'ala itu menyeluruh. Ya. Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu menyeluruh pada seluruh sifat-sifatnya. Sehingga Allah ta'ala menafikan contohnya laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karena apa? Karena Allah hendak menjelaskan kesempurnaan seluruh sifatnya. Karena sifat Allah ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya sempurna, sehingga apa? Tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah, yang semisal dengan Allah. Karena seluruh nama dan sifat Allah itu sempurna, sehingga tidak ada makhluk siapapun yang serupa, yang sama dengan Allah. Ini adalah nafi. Laisa kamitsli syai'un, ini salbiyah, sifat salbiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah ta'ala. Nafi apa? Nafil misli. Nafiul misli, Allah menafikan yang serupa dengannya. Dan juga walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada siapapun yang sebanding, yang sekufu, setara bagi Allah ta'ala. Tidak ada yang setara dari Allah, sejajar dengan Allah, tidak ada. Karena apa? Kesempurnaannya. Karena kesempurnaan Allah ta'ala, sehingga tidak ada di antara makhluk ini yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Allah ta'ala menafikan kesetaraan di sini dalam rangka apa? Menjelaskan kesempurnaan Allah ta'ala pada seluruh nama dan sifatnya. Kemudian penafian yang kedua, keadaan yang kedua, Allah ta'ala menafikan karena apa? Nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadzabun. Allah menafikan, Allah ta'ala mensalbiyahkan, karena apa? Dalam rangka untuk menolak kedustaan orang-orang yang mengklaim pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang-orang musyrikin dan juga orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka mengaku, mengklaim bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki anak. Mengklaim bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Maka Allah ta'ala tolak klaim tersebut dengan menafikan sifat apa? Sifatul walad. Sifat anak dengan mengatakan walam yaku, dengan mengatakan anda'u lirrahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha waladan. Apabila mereka menyeru, mengklaim Allah Ar-Rahman memiliki anak, tidaklah mungkin, mustahil bagi Allah, bagi Rahman untuk memiliki anak. Ini Allah Ta'ala menafikan, tidak ada anak bagi Rahman, bagi Ar-Rahman. Kenapa? Untuk menolak klaim mereka bahwasanya Allah itu memiliki anak. Orang Yahud mengatakan Uzair adalah anak Allah. Nasara, mereka mengklaim bahwasanya Isa adalah anak Allah. Musyrikin, jahiliyah, mereka mengklaim bahwasanya para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya, enak sekali. Mereka enggak mau anak perempuan. Kalau ada anak perempuan yang lahir dibantai. Tapi mereka mengklaim Allah Ta'ala memiliki anak perempuan, sedangkan mereka sendiri enggak mau punya anak perempuan. Nah, ini orang Yahud wal Nasara wal musyrikin, mereka sama-sama mengklaim bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki anak, sehingga Allah Ta'ala menafikan lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak. Wala yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha waladan, dan tidaklah boleh, tidaklah mungkin, mustahil Ar-Rahman mengambil anak. Ya, ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, hadirin rahimani wa rahmakumullah jami'an, raf'u tawahhumi naqsin min kamalihi. Daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fima yata'allak bihadzal amr al-mu'ayyan. Kama fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughum. Ya, keadaan yang keempat adalah untuk menolak dugaan kurangnya dari kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin barangkali ada yang menduga bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini ya begini-begini saja, tidak ada hikmahnya, sia-sia, hanya permainan belaka. Maka Allah Ta'ala nafikan ini dengan firman-Nya, surat Ad-Dukhan ayat 38. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya. Di antaranya jin, manusia, malaikat, batu, pohon, hewan, udara dan semuanya. Tidaklah kami menciptakan langit, bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya ini main-main, tidak. Akan tetapi itu semuanya terdapat padanya hikmah, ya, ibadah. Ya, dengan sebab itu Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Ya. Kemudian barangkali ada yang menduga bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi kemudian capek. Maka Allah Ta'ala tepis dugaan ini dengan menafikan, mentiadakan rasa capek. Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Qaf ayat 38. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. dan tidaklah kami merasa capek. Ini sebagaimana yang diduga oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi mereka menduga bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dari hari Minggu sampai hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ya. Terus kemudian pada hari Sabtu, katanya Allah capek. Sehingga mereka menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari libur bagi orang Yahud. Kalau orang Nasara hari Ahad. Orang Yahud hari Sabtu. Maka di sini masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala menafikan sifat taat. Maksudnya Allah Ta'ala tidak capek, karena sempurnanya kekuatan Allah dan sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidaklah ditimpa rasa capek. Yang mana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kebalikan dari lemah. Allah tidak lemah. Allah Ta'ala itu kuat. Dan Allah itu maha mampu, kebalikannya apa? Yaitu al-ajiz, sama, yaitu lemah. Allah tidak lemah, sehingga Allah Ta'ala kuat dan Allah Ta'ala itu mampu. Ya, sehingga tidak ditimpa oleh rasa capek. Ini yang ketiga. Kemudian yang lainnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab syarah di dalam kitab Al-Wasithiyah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah juga, ya, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah memiliki kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di sana beliau menyebutkan kondisi yang keempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan sifat-sifat yang cacat, yang aib. Sebagai apa? Tahdidun, sebagai ancaman. Ya, bagi orang-orang musyrikin, bagi orang-orang kafir, dan bagi orang-orang fajir. Orang-orang fajir minal muslimin, yang berbuat maksiat. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Rabbmu lalai dari apa yang kalian perbuat. Ya. Di sini Allah Ta'ala menafikan sifatul ghaflah. Dalam rangka apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan sifatul ghaflah? Allah tidak lalai, Allah selalu memantau, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui, melihat, mendengar, dan Allah tidak lalai dari apa yang diperbuat oleh hamba, dari yang kecil maupun yang besar. Allah nafikan sifatul ghaflah dalam rangka apa? Dalam rangka mengancam. Bahasanya engkau akan mendapatkan balasannya. Allah tidak lalai. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini 4 keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan sifat-sifat yang cacat, sifat-sifat yang aib. Yang nafi itu semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dipahami dari lawannya, dari kebalikan dari nafi tersebut. Ya, Allah Ta'ala menafikan dalam rangka apa? Ya, dalam rangka menjelaskan kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah menafikan dalam rangka untuk menolak klaim orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendustakan pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dalam rangka untuk menolak dugaan yang jelek yang kurang pada kesempurnaan sifat-sifat Allah. Yang keempat adalah untuk ancaman. Baik, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita paham dari apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mengenal Allah itu membuahkan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, ya, membuahkan ta'zim, pengagungan dan pemuliaan, dan perendahan diri di hadapan Ar-Rabb Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.